kurangnya lokok kulit. Nak gi kuano Rosalinda, orang glamo sedak keleh. Apa no ajak nyanyi kalau demo berasa boleh. Hai lagu kau si tok laki, harap demo tidak murih. Acak lebih lepuk lepai, ketupak dan lebokok. Orang jate ni hos ngerti, patai tengok orang tino. Kecehnya tok rapi, buat baik kado mano. Ambo dengar adik wani, patai kena jerak demo. Jangan demo nak jual mahal, nanti demo abe jual. Ingat kita ni kue atas pasar, harga sama seriak. Oge caro gege kata ambo angin lebih, kata buke-buke ambo tak murid. Rosalinda abe saya, Rosalinda abe kasih kaluak. Bawa perangai lokok kulit. Nak gi kuano Rosalinda, orang glamo sedak keleh. Apa no ajak nyanyi kalau demo berasa boleh. Hai lagu kau si tok laki, harap demo tidak murih. Acak lebih lepuk lepai, ketupak dan lebokok. Orang jate ni hos ngerti, patai tengok orang tino. Kecehnya tok rapi, buat baik kado mano. Ambo dengar adik wani, patai kena jerak demo. Jangan demo nak jual mahal, nanti demo abe jual. Ingat kita ni kue atas pasar, harga sama seriak. Detu berputar, siapa dia nak suka. Ibarat buruk sekali tembok kena dua. Sama camik, sama pesahu, tembok ni kedua-dua. Habis pitu timbong, orang kata tak bodoh. Kunda jadi labu, waspada jadi nato. Walau kita singa,